punya guru amat keren. Dia sungguh tampan dan gentleman. Murid wanita tertarik kalau dia melirik, membuat hati jadi sentimen. Dia si jago matematika, super sejuta luar kepala. Murid wanita memuji, cemburu di dalam hati. Dia lahir zaman revolusi. Om Yansen, Om Yansen, wajahmu tampan, membuat kita-kita pagi datang naik Honda, kendaraan motor roda dua. Soal